satu lagu itu pada. Oke, bareng-bareng bersama dengan Areza. Kita goyang lagi bro. Areza. Bandung Rejo sebagai kita goyang lagi bro. Asik. Aku DJ. Lala Chica. Yo. Kita balikkan DJ semuanya guys. Barat Areza. Host Jadut Indonesia. Barat juga ada Jadut Production Excel Audio. Aji Pajir semuanya friend. Lala Chica. Asik. Roda Shalala. Goya. Yo. Thank you. mobilnya bro. Ada Jatim Production, ada juga Action Audio. Yo, asik. Awas, awas, awas. Hey, hey.